Ngombe sing iki. Nikmati oleh bojo ketelu. Seger. Dadi nek ngombe iki. Coba iki. Eh, ora Mas Deni apa ora? Kan diwong e kok gak enak ya. Mas, ora Mas Deni apa gak? Cekwir. Mas, bebas. Bingung aku ngene iki. Padahal nek aku rene kok nyapet aja jane-jane nek Mas Deni ya wis rene aku. Halo ayah, apa kabar happy? Iki panggungku. Aku wis mencoba meng mengapa? Apa? Ya tak omongi ya. Aku kuwi mangi mundur, ning kono nguter-nguter ora ngerti dalan mulai akhirnya aku njedus ning kene ne. Apakah inikah yang dinamakan takdir? Bahasa mundur. Perasaanmu piye, Bos? Kaya kaya cah nom. Lah apa kira aku ki wis tuwa kaya awakmu? Sepurane, aku milenial. Oh, we kamu ini tua banter nih nyawa tuh. Soalnya pas karo poster wajahnya, coba kamera di zoom wajahnya. Maksudnya aku mengkoordinir penonton dengan baik. BTW ini gak ada penontonnya ya, sepurane. Ada dua. Iya dua, cuma dua. Ibu-ibu baju putih satu, bapak-bapak. Itu suami istri. Oh, jadi, suami istri? Oh. Kalau kita apa? Anda memancing saya. Anda memancing saya. Jangan gitu dong. Enggak sampe lek omong. Ora apa nyapur to rene ngono lho. Sing ngongkon kowe rene sapa? Ini kita tadi punel. Kale aku di dalane mudon gitu rek. Wong sok ginuk-ginuk ngene gitu. Aku tenang balik lho. Ya engko tak tren pulang. Bapak bos. Bapak ibu. Ku. Aku ngomong. Bu. Uh-huh. Iki lho. Apa? Bocae. Ya mek ngono kuwi tok. Heeh. Ngono. Lah piye le? Ya aku moho. Ngono. Ngono. Ramai. Sopo? Aku kok gemes ta sisi karo iki ya Allah, bakal kelem tak mbak. Ayo nyanyi. Bu mau nyanyi apa saya sama Ebi? Ini monitornya kok mati ya? Tapi aku ki ngene lho, tak cerita nih. Apa-apa kok mbek gawe bahan to? Nyapa? Tak critani. Nyapa? Aku makan ning mburi. Aku muter-muter, munyer. Iki dalane metu ning endi tibake aku terjebak dalam hatimu ta. Aku soalnya sekadung nyemplung terus carane metu. Mas Tomel. Piye carane metu, Mas? Ayah, anu ayah, aku sok gak somong balas. Gak somong aku. Loh, marahnya musuh mungkin calon ibu dari anak-anakmu. Tak bedai. Oh iya. Nah. Satu tambah satu, Piro. Satu, kui kudu bedek sing bener apa sih? Bener no. Dua. Itu calon anak kita nanti. Oh. Ya Allah, dua anak. Dua anak cukup, Pak. Kok nek aku rodok rekoso ya, walu lah. Aku ganti bedeknya oleh ya. Oh. Satu tambah satu, Viral. Dua. Dua. Iya, seperti dua bola matamu yang selalu menatapku datang. Wes mau kaya cah nom ini nyanyi. Ya, nah, dia dibayar ini kok nyanyi lho, rakon dage lho. Rasa tau buliriknya ini lho. Oh. Saya tak proses di dalam otak aku menuju ke hati aku sama seperti cara aku mencintaimu. Sama aja baper ya. Close. Saya enggak bisa bicara apa-apa. Yang jelas hati ini untuknya. Untuknya siapa? Kowe wani-wani ya karo-karepan. Arepe aneh-aneh kowe karo aku. Ya ora apa-apa to. Aku wis mau jak rene rono terus aku wis mau rabi. Iso duru ngono to. Aduh wis aduh. Tapi tiap apa-apane aku ora bakal mundur. Mas tetep. Tetep. Tetepnya apa? Tetep berjuang lho. Oh. Mungkin bisa sengane kok menang ae ngalah. Aku ra mundur dek saka atimu masih osandaya ra ngerestuiku koyo tepung kanji dengan duo nejo yang gusti rasmi wong liyo iso apa curhat iya curhat. Thank you. Subhanallah. Wong ayu wong ngene. Iki mau sih tak mau dalan mulai apa ora? Oh, engko tak antar pulang. Hah? Tak antar pulang? Iya. Entar ini nunggu ya. Oh ngono, aku datang ke tani, aku mau apa ya? Engko nek bapak-bapak iki gak ngekei sego kotak ning nguri. Aku mulai langsung. Biasanya kok ning nguri langsung sego kotaknya langsung. Tak kira lek bapak-bapak iki gak ngekei sego kotak, aku arepe mbok cium keningku. Oh, aja ning kene ini. Oh ya, saya nang kene omah ya janjian. Ya, saya nang. Wes dakale. Aku lihat kene ya. Ya, hati-hati. Cium sih ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Sing kerja sing semangat. Jaga mood, aja lali jatai. Oh iya, jatai. Piro tau paling yo 500 sasi. Enteng panggil 500 sasi panggil jenengan. Nah aku wabot. Panggungan angel.